Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sebelum kita masuk kitab pusaka, kita ingin baca catatan kaki di halaman 106 dan 107. Di halaman 106 ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'a jahiliyah." Bukalah umatku orang yang memukul pipi dan merobek kerah baju karena merata. Demikian juga orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu ratapan. Jaib adalah mayuftah minasaw, bagian dari kemeja yang terbuka. Liyadkhula fihi ra'su, ya, supaya kepala itu bisa dimasukkan melalui bagian tersebut. Yang dimaksud dengan merobek kerah baju adalah menyempurnakan kondisinya sudah terbuka. Maka kerah baju itu masih terbuka, nah, bukanya semakin dipanjangkan. Dan ini ada di antara tanda asukti, marah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah hadis tentang keutamaan fadilah yang didapatkan oleh orang yang melakukan takziah. Dan yang dimaksud takziah adalah hiburan, kalimat hiburan yang diucapkan untuk orang yang dalam kondisi terkena musibah. Takziah bukan duduknya, bukan datangnya, namun yang disebut takziah adalah ucapan, kalimat hiburan yang kita ucapkan kepada saudara kita yang sedang terkena musibah. Mamin mu'minin yu'azi akhahu, tidaklah ada seorang yang beriman yang menghibur saudaranya sedang terkena musibah, illa kasallahu min huladil karamati, kecuali Allah akan berikan padanya pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Jadi terlalu lumaca dan baik lagi. Jadi matan dikatakan keluarga mayit itu dihibur sampai 3 hari sejak pemakamannya. Di catatan kaki watukoh dan dimakuhkan takziah batam budiyiha setelah berlalunya 3 hari, kecuali untuk musafir atau orang yang sakit atau orang yang ditahan atau dipenjara. Boleh jadi yang dipenjara ini muazzin ataukah muazzan yang memberi kalimat hiburan atau yang dihibur. Karena rasa sedih itu biasanya sudah hilang, sudah berakhir pihak dengan 3 hari ghaliban, demikian biasanya. Maka tidaklah, bukanlah termasuk perbuatan yang baik tajdiduhu, memperbaui rasa sedih dengan adanya takziah setelah lebih dari 3 hari. Sebagaimana makruh hukumnya mengulang-ulang kalimat hiburan, kalimat takziah diulang-ulang, dikatakan hukumnya makruh. Kemudian yukrah, makruh hukumnya di ahli mayit, untuk keluarga mayit baik laki-laki ataupun perempuan duduk untuk menerima orang yang datang yang mau menghibur. Makanan di satu tempat yang manusia mendatangi mereka di tempat itu. Bahkan sepatutnya keluarga mayit ayat sorry fi awa ijihim, dah mereka bubar, melakukan hajat mereka masing-masing. Nah, faman sawadafahum, siapa yang bertepatan ketemu dengan mereka bisa memberikan ucapan hiburan kepada mereka. Ya, maka hukumnya di sini disampaikan, maka hukumnya warga mayit, misalnya istri dari si mayit duduk di tempat tertentu untuk menerima siapa yang mau mengucapkan ucapan bilang sukawa. Namun tidaknya apa? Karena dia sibuk dengan urusannya, urusannya mau apa, ya, ada perlu apa. Adapun berdiri untuk melakukan takziah atau menerima takziah di dekat kubur setelah pemakaman, maka hukumnya tidak mengapa. Dan maka hukumnya untuk keluarga mayit membuat makanan dan mereka kumpulkan manusia tetangganya kiri dan kanan alaihi untuk menyantap makanan tersebut. Dan maka hukumnya mendatangi undangan semacam ini, alias tahlilan. Maka keluarga mayit bikin makanan kemudian mengumpulkan orang, maka di sini dikatakan maka hukumnya datang di acara semacam ini. Karena yang dianjurkan bagi tetangga, keluarga mayit, wa ma'arifihim, dan kenalan-kenalan keluarga mayit dan kerabat keluarga mayit untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayit, satu makanan yang mencukupi mereka, kebutuhan mereka selama sehari dan semalam. Dan taklah para tetangga memaksa keluarga mayit untuk makan. Yulehu memaksa dengan kata-kata, desak berulang kali supaya mau makan. Karena sebagian orang karena sebagai ekspresi kesedihan tidak mau makan. Termasuk fitnah yang mungkar, yang makruh hukumnya untuk dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang minal wahsyah. Apa itu wahsyah? Pergi ke kuburan di sore hari setelah matinya atau meninggalnya si mayit. Subahiyah, dan termasuk bid'ah adalah subahiyah. Apa itu subahiyah? Itu pergi di waktu pagi ke kuburan dalam jangka waktu 3 hari sejak dimakamkan. 3 hari sejak dimakamkan, tiap hari dikunjungi, diziarahi makamnya. Di sini dikatakan bid'ah mungkar. Maka di sini diakui adanya ziarah kubur yang bid'ah. Itu ketika ziarah kubur tersebut ya, mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat 3 hari setelah dimakamkannya mayit. Demikian juga termasuk bid'ah yang mungkar adalah al-wal khamis. Allah alam mungkin itu maksud acara kumpul-kumpul pada hari Kamis. Demikian juga awal Jumat. Jumat jamak dari Jumu'ah, artinya pekanan, beberapa pekan. Haram hukumnya acara kumpul-kumpul selama beberapa pekan. Ini sudah 7 hari dan 14 harinya 7 hari kumpul, 14 hari kemudian kumpul, 21 hari kemudian kumpul, wa arba'in, demikian juga 40 harinya wa sanawiyah, dan haul setiap tahun, tahunan. Ini sudah setahun, kemudian setahun kedua, setahun ketiga, haul tempat kita. Bal qulu dzalika haramun. Bahkan ini semua adalah haram jika uang atau jika makanan yang dipakai diambil dari malin mahjurin, dari harta warisan si mayit yang sekarang telah menjadi hartanya anak-anaknya dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Mahjur, ya, mahjur itu artinya orang tidak boleh mengubah-ubah harta, membelanjakan harta karena dia masih kecil, anak kecil atau orang gila atau semisalnya. Kalau ini mayit ini meninggalkan harta anak, meninggalkan anak yatim dan harta warisannya dipakai untuk acara 40 hari setahun, dan yang dipakai adalah warisan si ayah yang merupakan hak anak yatim, maka disini katakan hukumnya haram. Demikian juga ghaib, jika itu adalah harta anak, jatah milik anak yang sedang safar, yang sedang bepergian. Amin min mayitin alaihi dainun, atau makanan yang dibuat untuk acara 40 hari tadi diambilkan harta, dari harta si mayit, padahal mayit ini punya utang dan belum dilunasi. Harusnya harusnya yang lebih pokok adalah untuk bayar utang, kemana untuk 40 hari. Dan di antara bid'ah yang haram adalah apa yang diletakkan di atas jenazah, atau di tempat kita di depan jenazah, atau di atas kuburan berupa bunga-bunga. Turut berduka cita siapa bunga plastik buatan. Maka di sini dikatakan hukumnya adalah bid'ah yang haram. Kenapa kok bid'ah dan hukumnya haram? Ya, sebab haramnya adalah karena di sini buang-buang harta. Ucapan duka cita pakai bunga ini satu berapa? Ada yang tahu harganya? Hah? 500 itu paling murah. Hah? Belum yang neko-neko. 500 itu. Ini cuma untuk dipasang di depan rumah mayit, hanya juga cuma ditumpuk, dibuang di atas makam. Berapa juta itu yang hilang? Itu lebih manfaat kalau untuk si yatim jika mayit ini meninggalkan anak yatim. Maka disini ditegaskan hukumnya adalah bid'ah haram karena buang-buang harta. Kemudian berkaitan dengan perkataan di mata, tidak boleh dua orang dimakamkan dalam satu liang kubur kecuali karena ada kebutuhan. Yang menjadi pendapat Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau kita baca buku fikih mazhab Syafi'i, bicara tentang masalah fikih, disebut Ibnu Hajar, maknanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kita baca buku fikih Syafi'i disebut bahas masalah hadis Ibnu Hajar, maka maknanya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka tergantung babnya. Ini perkataan Syafi'iyah, babnya tentang masalah fikih Ibnu Hajar Haitami. Babnya masalah hadis Ibnu Hajar, maknanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang menjadi pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami, bahasanya dua orang jika satu jenis kelamin semacam sama-sama laki-laki atau perempuan, atau beda jenis kelamin namun ada di antara keduanya hubungan kemahraman atau suami istri, maka makruh hukumnya memakamkan keduanya ma'an sekaligus. Suami istri mati bareng dimakamkan di satu liang makam, hukumnya makruh. Jika beda jenis dan tidak ada di antara keduanya mamarah, hubungan yang telah disebutkan, itu hubungan kemahraman atau suami istri, maka haram hukumnya. pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang makruh, ada yang haram. Lain halnya dengan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Kalau Ar-Ramli mengatakan haram secara mutlak, haram secara mutlak, mau suami istri, mau sejenis, beda jenis, sama saja semuanya haram. Dengan alasan karena illa dilarangnya menggabungkan beberapa mayit dalam satu tempat adalah tak ada untuk mengganggu dan menyakiti, kayak dibawa disakiti atau ada satu mayit yang tersakiti dan menyakiti mayit tidak boleh. Lalu la sahwa bukan tidak ada hubungannya dengan masalah sahwat lawan jenis, karena sahwat telah hilang dengan sebab mati. Nah, khilaf antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli di sini berlaku untuk memakamkan dua orang ibtidaan di awal pemakaman. Ini ada dua orang meninggal, kita makamkan, jadikan satu tadi makruh dan bisa haram menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, atau semuanya haram menurut Ar-Ramli. Adapun ada satu orang yang telah dimakamkan kemudian thumma nafsuhu, kemudian dibongkar. Setelah dibongkar ada sudah mati sudah berapa lama, setengah tahun atau berapa, kemudian istrinya ikut mati, dia wasiat untuk dijadikan satu kubur dengan suaminya, saling cinta sama suaminya misalnya. Kemudian di makam kalah yang lain bersama si mayit yang telah diwan, maka ini hukumnya haram ittifaqan, dengan sepakat, karena berarti kita telah menudai kehormatan mayit yang pertama dengan membongkarnya, dengan catatan selama belum hancur mayit yang pertama dengan semua bagian tubuhnya. Semua bagian tubuhnya sudah hancur, tidak ada sisanya, tidak mengapa. Adapun jika mengumpulkan dua mayit atau lebih dalam satu lubang karena kebutuhan, maka tidaklah haram dan tidak makruh berdasarkan hadis Hisham bin Urwah yang mengatakan orang-orang Ansar datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tertimpa kecapean dan kami juga luka-luka, kalau kami suruh makamkan ya, satu-satu, padahal kaum muslimin di perang Uhud yang mati 70 orang, makamkan satu-satu berarti harus buat 70 lubang, padahal setelah selesai perang capek luka-luka bikin 70 lubang, ini masalah besar. Maka bagaimanakah yang kau perintahkan pada kami? Maka Nabi mengatakan, dalilah, dalamkanlah, lebarkanlah, dan jadikanlah dua orang ataukah lebih dalam satu lubang. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang paling dulu, yang paling dalam, yang paling dasar? Nabi katakan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka dialah yang lebih diutamakan, didahulukan, dimakamkan. Dan kita masuk pada kitab zakat. Zakat wajib pada 5 benda saja. Pertama adalah binatang ternak, yang kedua adalah atman yang digunakan sebagai mata uang, yaitu emas dan perak, zuruk, tanam-tanaman alias pertanian, khutimah dan buah-buahan, wa urudu tijarah dan barang yang diperdagangkan. Berkaitan dengan binatang ternak dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, dan yang juga kota di tangannya, atau demi zat yang tiada sesembahan melainkan dia, sembahan yang murah disembah melainkan dia, kama halafa, atau sebagaimana sumpah yang Nabi ucapkan. Tidak ada seorang yang punya unta atau sapi atau kambing yang tidak ditunaikan kewajibannya yaitu zakat, kecuali Allah akan datangkan binatang ternak tersebut pada hari kiamat, atau mematakumu dalam bentuk yang paling besar, wa asmanahu paling gemuk. Maka yang dulu ada kambing kurus-kurus, itu semuanya sekarang jadi gemuk semua. Yang kecil-kecil kok jadi besar-besar semua. Lalu kata uhu, lalu binatang ternak tadi dan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Kulama jazat ukhraha, setiap kali telah lewat yang terakhir maka dikembalikan yang pertama. Artinya apa? Kalau punya 100 sapi, satu sapi jejer. Tugas sapi ini nginjak, nanduk terus nginjak tuannya. Sapi satu. Nanduk, duel. Tinjak nyok nyok nyok. Dah. Giliran sapi dua. Pandu, nyok nyok nyok. Dah. Demikian terus sampai sapi yang ke-100. Kalau yang satu sudah lewat, yang satu suruh balik lagi. Itu yang dimaksud kullama jazat uhraha uddat alaihi ulaha. Jika telah lewat, telah lewat yang nomor terakhir, yang pertama suruh ulangi. Maka antri urut. Hatta yukta bainan nas, demikian ini keadaan orang yang punya ternak dan tidak membayar zakat sampai hisab manusia selesai. Ini sambil nunggu hisab. Kalau orang yang lain cuma kepanasan dengan terik matahari susah, nah ini sudah kepanasan disuduki, ditandui binatang-binatangnya. Berkaitan dengan orang yang punya emas, perak, demikian juga uang kertas yang tidak bayar zakat, maka Nabi SAW bersabda, man atahullah malan, siapa yang Allah berikan padanya harta yang banyak lalu dia tidak bayar zakat, maka akan digambarkan, akan dibuat untuk orang tersebut pada kiamat hartanya itu nanti akan Allah jadikan sujaan akrab. Oh, duitnya yang beratus-ratus juta yang tidak dibayar zakatnya nanti akan Allah jadikan sujaan. Sujaan apa? Al-hayatul zakaru, ular dengan jenis kelamin jantan. Akrab yang buka karena sangat ganasnya bisanya, sampai rambut itu gak bisa tumbuh di kepalanya. Kepalanya sendiri gak bisa ditumbuh rambut apa? Karena keganasan bisanya. Bisanya saja berdampak pada dirinya. Gimana kalau untuk orang lain? Lahu zabibatani, yang dua memiliki dua zabibaina bani, punya dua taring. Yutawikuhu yawmal qiyamah, jadi kalung bagi orang tersebut pada hari kiamat, muter-muter di lehernya. Suma yakhlu, dan dia patah. Si pemilik duit tadi bilah zimaihi, dengan dua lazim. Lahzimnya, lahzim adalah adabul lihai tahtal udun, tulang rahang maksudnya tadi, dua tulang rahangnya. Atau melihai tulang rahang yang ada di bawah telinga. Tulang rahang itu mesti ada dua, atas dan bawah. Dan ini ular ini juga punya dua tulang rahang, atas dan bawah. Itu yang udang. Sambil mengatakan ana maluk, ana kanzuk, hei fulan, aku ini hartamu, aku ini duitmu, aku ini dulamu, wa ana kanzuk, akulah tabunganmu, akulah simpananmu. Kemudian Nabi SAW baca ayat, jangan mengira orang lain pelit dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Fadli berupa rezekinya, itu harta. Pelit itu lebih baik untuk mereka, lebih manfaat untuk mereka, bahkan itu lebih buruk untuk mereka. Mereka akan dikalungi, sayutawakuna bihi, sayutawakuna mabahil bihi yaumal qiyamah. Maka mereka akan diberi kalung dengan duit yang mereka peliti pada kiamat nanti. Demikian surat Al-Imran ayat 180. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah datang satu hari yang manusia menjumpai waktu pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu mengatakan, Allah ma'ati mengumpulkan salaman, ya Allah berikanlah orang yang menginfak ganti untuk orang yang dia infakkan. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa, dan dua malaikat makbul, Allah ma'ati mengumpulkan talaban, ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bayar zakat, talafan, kehancuran harta. Boleh jadi kehancuran dalam bentuk tidak kehancuran fisik alias tidak dicabut keberkahannya, ataupun kehancuran real, kebakaran, kecurian, perampokan, dan sebagainya. Sedangkan zakat pertanian dalilnya adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 141, dan berikanlah kewajibannya, kewajiban tanaman pada saat panennya. Dan berdasarkan hadis Abu Musa Al-Asari dan Mu'ad radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian ambil dari sebagai zakat kecuali dari empat jenis tanaman: syair, gandum dasar, intok gandum halus, zabib, kismis, tamar, kurma. Diatkan Al-Tabrani dan Al-Hakim, Baihaqi mengatakan para kaumnya siqah. Hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan, Wahiliyah mengatakan, mereka juga Al-Albani, Kitamal Mulmina untuk mengatakan, zakat pertanian cuma ada pada empat jenis tanaman ini. Menjumbuh, mengkiaskannya. Dikiaskan dengan syair dan hinta, dengan gandum, tanaman yang semakna dengan keduanya, yaitu yuktas, yang jadi makanan pokok, yutahar, dan awet disimpan. Semacam beras dan jagung. Di sini dikatakan kaidah tentang zakat pertanian adalah jadi makanan pokok dan harus disimpan. Maka semangka tidak ada zakatnya, zakat pertaniannya tidak ada. Atau buah-buahan, sayur-mayur tidak ada zakat pertanian. Jamur tidak ada zakat pertaniannya. Kemudian zakat perdagangan di antara yang dijadikan dalil adalah surat Al-Baqarah ayat 267, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Kata mujahid, maka sebetulnya itu adalah tijarah, perdagangan. Kemudian dari sahabat Samur bin Jundub, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami siapkan untuk jual beli. Amal mawasi ada pun kebatasan kehormatan, binatang ternak, maka binatang ternak yang wajib dizakati cuma tiga jenis binatang ternak saja. Unta, sapi dan kambing, maka tidak ada zakat ternak untuk lele, ya, untuk ayam, tidak ada. Dan syarat wajibnya zakat untuk binatang ternak ada enam. Yang pertama adalah Islam, yang punya orang Islam. Yang kedua yang punya adalah orang merdeka. Benda tersebut, harta tersebut telah dimiliki dengan sempurna, telah jadi miliknya sampai nisab, genap setahun, wasaumu, sin, pakai sin sama pakai shod lain maknanya. Saumu kafasin artinya digembalakan. Tadi dikatakan ada milkut tam. Milku yang tidak sempurna itu apa contohnya di catatan kaki? Adapun kepemilikan yang naqis, tidak sempurna, contohnya adalah budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang tuannya berkata kepadanya, jika kamu bisa cari duit dan menyetorkan duit 10 juta untuk saya, kamu merdeka. Terserah kamu cari dari mana, cari orang sedekah, orang harta zakat atau yang lain. Maka budak sudah nyicil, mungkin boleh jadi sudah 5 juta. Maka budak ini itu punya hak milik, tapi hak kepemilikan dia tidak sempurna. Dia baru punya hak milik setengah, karena dia baru setengah merdeka, baru 5 juta itu baru merdeka, dari kaki sampai pinggang saja, ke atasnya belum merdeka, karena merdekanya 10 juta. Itlahu karena menjadi hak si pemilik budak untuk menghubungkan status budak ini sebagai mukatab kapan saja dia mau, maka tidak ada kewajiban zakat pada dirinya. Tentang syarat haul, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi malin zakatun, tidak ada kewajiban zakat dalam satu harta sampai genap satu tahun. Dikatakan Abu Dawud, derajatnya hasan, yang dimaksud satu haul adalah satu tahun hijriah, bukan syamsiah. Kemudian dalil harus digembalakan berdasarkan suratnya Abu Bakar As-Siddiq, dan disebutkan dan dalam sedekah dan zakat kambing, maka ada zakat fi sa'imatiha, untuk kambing yang digembalakan. Dan yang dimaksud digembalakan adalah ar-ra'yu fi kala'il ubahin, digembalakan di padang rumput yang ubah. Padang rumput yang ubah itu apa? Padang rumput yang tidak bertuan, milik negara, bukan milik siapa-siapa. Kulal haul ini digembalakan selama 12 bulan atau mayoritas bulan. Jika ulifat diberi pakan ternak mudhamul haul mayoritas bulan, maka tidak ada zakat padanya. Wa amal atman. Adapun yang dimaksud dengan atman, mata uang, itu ada dua, yaitu emas dan perak. Allah berfirman, dan orang-orang yang menabung dan menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, yaitu bayar zakat, maka berilah kabar kepada mereka dengan siksaan yang lebih. Yang dimaksud dengan al-kanzu, emas simpanan atau perak simpanan adalah harta yang belum dibayar zakatnya. Syarat wajibnya zakat untuk emas dan perak ada 5 poin. Dimiliki oleh orang Islam yang punya emas dan perak itu orang merdeka, kepemilikannya sempurna, wanisab dan genap nisab, wal haul dan genap 1 tahun hijriah. Adapun zakat tanam-tanaman, maka wajib zakat pada tanam-tanaman dengan 3 syarat. Ya, catatan kaki, di samping persyaratan orang Islam merdeka dan milik sempurna. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, ditanam oleh manusia, bukan tumbuh dengan sendirinya. Ya, catatan kaki, artinya manusia itulah yang ia tawalau nama sebab-sebab tumbuhnya tanaman tadi, dia yang nebar benih dan menyaingi ngasih air, menghilangkan rumput. Namun jika tanaman itu tumbuh dengan sendirinya atau karena di bawah air, karena di bawah sungai nyasar airnya tumbuh, atau hawa dibawa oleh udara atau angin. Wa inna bata, meskipun tumbuh dengan sendirinya karena dibawa air atau udara, maka jika dibawa oleh air, misalnya oleh sungai, kemudian terdampak, kemudian muncullah jagung, lalu setelah itu kemudian manusia berperang menyiangi bersihkan rumput, kemudian dipupuk, setelah ini nyasar, maka ini termasuk ditanam oleh manusia. Maka yang dimaksud dengan ditanam oleh manusia adalah melakukan sebab-sebab tumbuhnya. Tidak mesti harus yang nebar benih, boleh jadi tumbuhnya nyasar gara-gara angin, nyasar ke sini kok ada jagung tumbuh. Lalu setelah kok muncul tunasnya, maka dirawat oleh manusia, maka ini termasuk dalam kategori ditanam oleh manusia. Adapun nabat tumbuhan yang muncul dengan sendirinya di bawah di daerah badui, wal awati mubahah, dan tanah yang mubah. Tanah mubah tadi apa? Tanah yang tidak bertuan, hutan milik negara, maka tidak ada zakat padanya. Semisal pohon kurma yang tumbuh di padang pasir, karena tidak ada pada bagi pohon ini malikun muayyanun, pemilik yang tertentu. Maka syarat yang pertama adalah ditanam oleh manusia, yang kedua ayakuna hutan mudakharan, tanaman tersebut adalah bisa dijadikan sebagai makanan pokok dan awet disimpan. Apa itu kut? Makanan yang dominan di penduduk satu daerah. Apa yang dimaksud mudahar? Mungkin untuk disimpan tanpa menyebabkan rusaknya tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, telah sampai nisab. Adapun thimar, buah-buahan, maka buah-buahan yang wajib atau kena zakat cuma dua saja. Yang pertama adalah buahnya kurma dan buahnya anggur. Syarat wajibnya zakat pada buah-buahan ini ada 4 poin. Orang Islam, pemiliknya orang merdeka, milik sempurna, dan sampai nisab. Berkaitan dengan masalah anggur, di matan disebut anggur dengan karmi. Karmi artinya anggur. Ada catatan kaki, ada kritik dari muhakkik Majid Al-Hamawi. Yang lebih baik adalah menggunakan kata-kata inam, karena makruh hukumnya menamai anggur dengan karam, karena karam adalah seorang muslim. Demikian dalam hadis Nabi melarang menyebut anggur dengan karam. Dan orang Arab menamai anggur dengan karman, karena mereka menganggap, mengklaim bahasanya anggur itu tuh bisul karoma fi kulubi syarifiha, akan menumbuhkan rasa mulia dalam hati orang-orang yang meminum anggur. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai anggur dengan nama ujian untuk anggur, sebagai tekanan tercelanya anggur, dan orang yang beriman lebih layak untuk menyandang sebutan sebagai al-karmu. Kemudian catatan kaki untuk syarat simar tadi, bahkan syaratnya 5. Yang kelima adalah butuh sholat, sudah nampak layak untuk dikonsumsi. Kemudian walayajibul ikhraju, dan tidaklah wajib mengeluarkan zakat pertanian ila ba'da tasfiyati wajibah, setelah tasfiyah itu dibuang kulitnya. Kalau gabah sudah digiling, wajibah, dan setelah kering, untuk tanaman yang perlu dikeringkan. Bahkan tidaklah sah bayar zakat sebelum pengeringan dan penggilingan, tidak sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Malik. Kemudian ada pun barang yang diperdagangkan, maka wajib zakat padanya dengan syarat-syarat yang disebutkan berkaitan dengan atman, emas dan perak, ditambah dengan catatan kaki al-milku, barang tersebut dimiliki bimu'awadah, dengan transaksi untuk tujuan mencari keuntungan, transaksi yang profit oriented, diiringi niat untuk diperdagangkan. Maka dengan cara kulaan, maka yang disebut barang tijarah itu kulaan, dan ketika kulaan mau dijual. Kalau harta warisan, dan kalau berdasarkan definisi ini, kalau harta warisan, warisan dan warisan sudah mau dijual, itu tidak memenuhi persyaratan urut tijarah, karena cara mendapatkannya bukan dengan mu'awadah, tetapi dengan mewarisi, bukan dengan kulaan. Kemudian pasal tentang zakat unta. Awal nisab unta adalah 5 ekor unta. Nah, jika orang punya 5 ekor unta, maka zakatnya adalah seekor kambing. Kambing yang genap satu tahun masuk tahun yang kedua. Atau unta yang sudah tania, yang sudah dewasa, atau kambing saniatu ma'zin, ma'zin itu kambing biasa yang sudah dewasa, yang sudah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing di sini untuk bayar zakat unta ini boleh kambing laki-laki ataupun jantan ataupun betina. Kalau orang punya 10 ekor unta maka zakatnya 2 ekor kambing. Kalau orang punya 15 ekor zakatnya 3 kambing. Kalau punya 20 ekor zakatnya 4 kambing. Nah kalau orang punya unta sebanyak 25 ekor maka zakatnya 1 ekor unta yang disebut bintu makhok. Bintu berarti betina. Lahasanatun, yaitu unta yang disebut bintu makhok genap setahun masuk tahun kedua. Kenapa disebut bintu makhor? Makhor diambil dari kata-kata makhor itu artinya hamil. Li'anahu ana li'ummiha, karena sudah layak bagi induknya untuk hamil lagi. Kemudian kalau orang punya unta sebanyak 36 ekor maka zakatnya adalah seekor unta yang disebut bintu labun. Siapa itu bintu labun? Unta betina yang genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena anak telah layak, telah tiba waktunya bagi si induk untuk melahirkan dan menyusui. Karena unta itu setahun buntingnya. Buntingnya setahun. Kemudian kalau orang punya unta 46 ekor maka zakatnya satu ekor unta yang disebut dengan hikqah. Apa itu hikqah? Unta betina yang berusia 3 tahun masuk tahun keempat disebut hikqah karena unta betina ini istahaqqah, sudah berhak untuk ditunggangi, jadikan hewan tunggangan, dan sudah berhak untuk yatumu hal fahlu, didatangi oleh pejantan, disetubui oleh pejantan, sudah layak kawin. Itu kalau sudah berumur berapa? Genap 3 tahun masuk tahun keempat sudah layak kawin. Kemudian kalau orang punya unta 61 ekor maka zakatnya 1 ekor unta yang disebut jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Artinya adalah maknanya adalah seekor unta betina yang umurnya 4 tahun masuk tahun kelima. Disebut jaza'ah. Jasa artinya terpotong. Li'annaha ujizi'at ay uskitot atau askotot muqaddama asnaniha, karena dia ujizi'at ay askotot telah copot gigi depannya. Kata orang Jawa poe, ganti. Kemudian jika orang punya unta sebanyak 76 ekor maka zakatnya adalah 2 ekor unta bintu labun. Jika punya 91 ekor maka zakatnya adalah 2 ekor unta hikqah. Jika punya 121 maka zakatnya adalah 3 ekor bintu labun. Kemudian setelah itu jika di atas 121 maka cara ngitungnya ada adalah setiap 40 ekor satu pintu labu, dan setiap 50 ekor satu hekor. Maka jika orang itu punya misalnya 240, maka yang 40 ekor itu satu pintu labun, yang 200 dibagi 50 ya, berarti 4 ekor hekor 240, 250 sudah berapa hekor? 5 ekor. Zakat sapi, awal nisab sapi adalah 30 ekor. Nah, 30 ekor sapi zakatnya adalah satu ekor sapi, anak sapi yang disebut dengan tabi'. Apa itu tabi'? Siapa itu tabi'? Itu anak sapi berusia 1 tahun masuk tahun yang kedua, disebut tabi'. Tabi' itu artinya mengikut. Disebut demikian karena anak sapi ini telah bisa ikut dengan induknya ke tempat, ke padang penggembalaan. Fi arba'in, dan 40 ekor, jika orang punya 40 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor musinna. Musinna itu artinya dewasa, sudah bertahun. Dari kata-kata sinun artinya tahun. Yang dimaksud di sini adalah sapi betina berusia 2 tahun, genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Maka musinna ada yang mengatakan dari kata-kata sinun artinya tahun, ada yang mengatakan dari kata-kata bisa dari kata-kata tahun, bisa dari kata-kata gigi. Disebut demikian karena giginya sudah genap. Nah, satu musina itu yujizid bisa diganti dengan dua tabi, dengan dua tabi. Wa ala hadza faqis, kemudian berdasarkan hitungan ini maka kiaskanlah kalau ada 30 satu tabi, 40 satu musina. Maka contohnya, dia catatan kaki, kalau punya 60 ekor sapi, 2 tabi. Kalau 70, berarti 1 tabi, 1 musinna. Kalau punya 80, berarti 2 musinna, dan seterusnya. Kemudian terus zakat kambing. Awal nisab kambing adalah 40. Zakatnya adalah seekor kambing yang disebut jaza'ah. Jaza'ah untuk kambing maknanya sudah genap 1 tahun masuk tahun kedua dan harus betina. Kecuali jika semua kambingnya kok jantan semua. Satu unta jaza'ah genap 1 tahun masuk tahun kedua minat do'ni dari domba. Atau unta kambing sania, kambing dewasa yang sudah ganti gigi, yang sudah koel, minal ma'zi dari kambing biasa. Kambing yang disebut sania adalah yang sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga dan harus betina, kecuali jika semua kambingnya adalah jantan. Nah, kalau orang itu punya unta sebanyak 121, maka di situ zakatnya 2 ekor. Jika 201, maka zakatnya 3 ekor. Setelah itu cara hitungnya gampang. Setiap 400 kambing, 4 ekor kambing. Kemudian dalam 400, jika punya 400, maka 4 ekor kambing. Setelah 400, setiap 100 satu ekor kambing. Jadi orang punya 1000 kambing, Kemudian pasal tentang zakat filtah, zakat harta yang dicampur, usaha bersama, ya PT lah kalau bahasa kita sekarang. Orang punya PT peternakan sapi, orang punya perusahaan peternakan kambing. Ini kalau pakai mazhab jumhur nggak ada yang dizakat ya, karena nggak ada yang dikembalikan. Perusahaan yang punya sapi, kambing banyak itu bentuknya pakan ya, nggak ada yang dikembalikan. Nah, ya dicarikan di ladang, dicarikan makan, tidak diumbar, tidak diimpas. Ya, wal khalitan, dan dua orang yang hartanya bercampur, lihat catatan tadi. Meskipun khalitan dua orang yang bercampur harta, meskipun bukan binatang ternak, menjadi uang, tanaman itu ya, di sawah digarap dua orang, milik dua orang, timah ataupun urut tijarah, orang perdagangan, orang punya perusahaan, punya toko jualan. Jadi statusnya babnya masuk dalam bab salah khilthah. Maka khalithan, dua orang yang mencampur hartanya, keduanya menzakati sebagaimana zakat satu orang. Seperti dianggap seperti satu orang dengan tujuh syarat. Yaitu idatan al-murah, jika ini terutama kalau untuk binatang ternak, jika murah itu tempat tidur, berarti kandangnya sama. Yang dimaksud kandangnya sama itu apa? Mutahidan wa mustarokan, menjadi milik bersama. Yang boleh, meskipun boleh jadi kandangnya lebih dari satu. Kedan masrah itu apa? Makan tajamu, tempat dikumpulkannya binatang, baru kemudian digiring ke padang gembalaan. Barisnya, jadi keluar dari kandang, baris dulu, apel. Setelah kumpul, keluar dari kandang semua kumpul, nah baru diberangkatkan bareng. Nah masrah itu tempat kumpul, apel, kambing atau sapi. Wal mar'a wahid, dan pada gembalaannya juga sama. Wal fahl wahid, pejantannya sama. Wal mashrab wahid, tempat minumnya sama. Wal halif wahid, yang perah susunya sama. Dikatakan ini pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak disyaratkan kesamaan pemerah susu, namun cuma disyaratkan kesamaan penggembala. Dan wadah untuk merah susunya juga sama. Dan catatan kaki nomor 6 di halaman 116, tadi dikatakan 7 syarat, Hakik mengatakan bahkan 10 syarat ditambah ini sok, kemudian genap haul, kemudian wakaunihiman, dan status keduanya adalah orang yang wajib bayar zakat. Kemudian syarat yang keenam, yang tadi halifnya sama diganti dengan penggembalanya sama. Kemudian catatan kaki nomor 6, berdasarkan hadis Anas, sesungguhnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat lahu, dalam surat tersebut terdapat kewajiban yang Rasulullah wajibkan, itu rincian tentang masalah kewajiban zakat. Dan salah satu isi suratnya Abu Bakar, la yujma' baina mutafariqin, tidak boleh digabungkan harta zakat yang berbeda, dan tidak dipisahkan harta zakat yang semula disatukan karena khawatir sedekahnya tambah banyak. Misalnya kambing, kambing kalau 121 berapa zakatnya? Kambing 121. Berapa ekor? Hah? Kalau 121 berapa? 2 ekor. Kambing kalau 121 zakatnya 2 ekor. Nah ini ada orang punya kambing 121. Ada orang punya kambing 121. Maka zakatnya 2 ekor kambing. Maka ada 2 maka itu zakat sebanyak 2 ekor kambing itu dari 121 sampai 201. Nanti kalau sampai 200, kalau 201 nanti 3 ekor. Maka dari 121 sampai 200 zakatnya cuma 2 ekor kambing. Maka ada orang punya, 2 orang punya kambing. Ini orang punya kambing, kalau disatukan maka jumlahnya 121. Ada 3 orang lah, misalnya 3 orang disatukan itu jadinya 121. Padahal kalau sendiri-sendiri yang 1 40, 40 berarti yang 2 40. Yang ketiga 40 80. Tambah 4 lagi berapa? 120. Ya, misalnya ada 3 orang, masing-masing punya punya kambing 40. Kalau kalau dia ini sendiri-sendiri, berarti total zakat berapa? 3. Dari 1, dari 1, dari 1. Wah, ketika genap mau setahun, kita kumpulkan aja jadi 1. Kita berengah. Kalau dibarengkan berapa? Ada kambing 100 berapa? 120. Ketika kambing disatukan 120, zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Ya, cuma 1. Kalau 120 cuma 1. Kalau sendiri-sendiri 3, kan berarti 2 itu. Ini namanya mengumpulkan sesuatu yang terpisah karena takut kena zakat. Ini terpisah 40 40 40. Ini ketika sebulan mau genap, sama-sama mau genap satu haul, lu jadi zakat satu aja yuk. Wah, yo. Nah, terus genap, pas genap satu tahunnya cuma 120. Dan khalitan itu di zakatnya seperti zakat satu orang. Maka 120 tadi dianggap sebagaimana milik satu orang, milik satu orang. Berarti zakatnya cuma satu ekor kambing. Maka ada orang yang melakukan hila dengan masalah memisahkan dan menyatukan harta ambil dengan tujuan khawatir terkena zakat yang banyak. Maka disini dikatakan la yajma' baina mutafariq, tidak boleh dikumpulkan di antara orang yang berpisah karena khawatir ketambahan zakatnya tambah banyak. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh dipisahkan yang sudah terlanjur dikumpulkan karena khawatir zakatnya tambah banyak. Wa makana min khalitaini, masih di hadis Anas, maka jika harta itu adalah campuran dari dua orang atau lebih, fa innahuma, maka keduanya ya tarajaani bainahuma bisawiyah, maka keduanya ya tarajaani saling minta ganti rugi bisawiyah dengan sama rata. Ya, kalau ada tiga orang punya kambing 40-40-40 jadikan satu kerjasama, maka zakatnya berapa tadi? Cuma satu ekor kambing. Nah, satu ekor kambing ini beban siapa? Beban bertiga. Maka harga satu ekor kambing dijadikan sebagai zakat tadi kemudian dibagi tiga. Maka misalnya diambil ini dari hartanya si A, dari kambingnya si A, harganya misalnya anggap aja yang ngitungnya enak misalnya 1.200.000, dan itu miliknya si A, cuma ini dibarengkan saja pengelolaannya. Maka B sama C bayar berapa? Nah, si B bayar berapa? 400, si C juga bayar 400 kepada si A karena kambingnya kambingnya si A. Kemudian untuk zakat emas dan perak, zakat emas itu 20 mithqal. Pendapat muhaqqiq, catatan kaki, jadi senilai kalau pakai gram 80 gram. Kewajiban zakatnya untuk usul 1/10 dibagi 4, 1/4 ya 1/10. 2,5%. 1/10 dibagi 4. Ya, satunya. Nah, itu zakatnya. Nah, kalau 20 miskal, maka rubu' usul atau 2,5% itu sama dengan 0,5 miskal. Wa man zada, jika emasnya tambah banyak, tapi sabi, maka sesuai dengan hitungannya. Emasnya misalnya 1 kilo, 2,5% kali 1 kilo. Itu aja. Kemudian untuk nisab warik, nisab perak. Warik ya catatan kaki sama dengan fiddah perak. Adalah 200 dirham. 200 dirham itu kalau digramkan 500. Di sini dikatakan 560 gram takriban kurang lebih. Zakatnya untuk usul 2,5%, maka sama dengan 5 dirham. Wama zada yang lebih fabih sabih, maka mengikuti hitungannya, itu dikalikan saja. Walata jibu bin huyil mubahi zakatun. Ini pendapat penulis matan. Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang mubah. Kalung, gelang, cincin, emas, perak untuk perhiasan itu tidak ada zakatnya. Emas dan perak yang dizakat adalah emas dan perak yang batangan. Emas dan perak batangan. Kalau perhiasan, pendapat yang dipakai oleh jimatan tidak ada zakatnya. Tapi dengan catatan hului perhiasan emas perak yang mubah. Gimana kalau enggak mubah? Ya, catatan ke nomor 2. Adapun yang haram, semacam perhiasan perempuan yang dipakai oleh laki-laki, dimiliki oleh laki-laki untuk dipakai, maka wajib bayar zakat. Demikian juga perhiasan perempuan yang dipakai, gelang dan kalung yang dipakai, jika perempuan tersebut berniat dengan memiliki gelang tadi untuk menjadikan gelang dan kalungnya sebagai tabungan, artinya dijual waktu hajah ketika dibutuhkan, atau perhiasan si perempuan tersebut lebih dari kadar yang untuk ukuran perempuan semacam itu sudah tidak lagi disebut perhiasan. Adatan menurut umum, maka ini jadi perhiasan yang haram, dan wajib untuk semua perhiasan-perhiasan tadi zakat. La qadar sarah faqad, tidak lebih tidak hanya sekedar kadar borosnya saja. Maksudnya apa? Poin yang keempat, juga ada orang yang wajarnya, ada orang kok, ada seorang perempuan gelang kalung cincinnya kok total sekilo misalnya, dengan wajar di kampung ini untuk perempuan semacam ini, perempuan kuat semacam itu di sini kok total itu 1 kilo, ada kalung cincin ini, gelang cincin, tangan cincin, kaki gelang, tangan gelang, kaki total 1 kilo, itu gak wajar. Wajarnya berapa ya? 1/2 kilo masih wajar lah, 1/2 kilo masih dianggap wajar. Tapi kalau 1 kilo gak wajar. Nah kalau ada perempuan kok, itu yang namanya zada ala miqdar la yu'addu mithluhu zinatan adatan. Maka kalau kok sampai punya emas, emas perhiasan totalnya 1 kilo, wajib dizakati semuanya itu 1 kilo tadi, tidak hanya kadar borosnya. Kadar borosnya berapa? 1 kilo. Jadi kan kadar normal 1/2 kilo, berarti borosnya 1/2 kilo berikutnya. Maka yang dizakati bukan hanya yang kena zakat adalah yang lebih dari kadar normal, namun semua itu 1 kilo tadi. Paham? Dasar tidak ada zakat untuk huli, hadisnya Amr bin Dinar, akhirnya seorang bertanya pada Jabir bin Abdillah anil huli tentang perhiasan, apakah ada zakatnya. Jabir mengatakan tidak ada, meskipun sampai 1000 dinar. Maka sahabat Jabir bin Abdillah mengatakan meskipun banyak, jadikan Syafi'i Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan ini memang pendapat beberapa sahabat. Memang terdapat kecepatan beberapa sahabat yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat untuk huli. Di antaranya di sini sahabat Jabir bin Abdillah, laki-laki Aisyah. Ya, maka ringkasnya masalah huli ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, zakatnya ada 5 pendapat. Ada 5 pendapat. Saya mengatakan sebagaimana di sini, coba saya ingat semua mengatakan. Ya, ada yang mengatakan tidak ada zakatnya sebagaimana di sini. Ada yang mengatakan zakatnya adalah dipinjamkan. Kalau ada perempuan yang mau ingin pinjam, tangganya ingin pinjam, dikasih pinjam, nanti dipulangkan lagi. Nah itu zakatnya. Zakatnya dalam itu dipinjamkan. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan zakatnya cuma sekali saja, sepanjang hidup sekali saja, enggak tiap tahun. Sudah dengan mas batangan, ya 3 tahun. Pendapat yang keempat, setiap tahun disakati, sudah sampai besok. Setiap tahun, seperti mas batangan sama saja. Sampai kelima. Jadi ada, sengaja ada 5 pendapat. Insya Allah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh sama Ibnu Salat Al-Sumi di Majelis Syahri Ramadan dan yang lainnya, itu ada kewajiban zakat ya, untuk uli setiap tahunnya. Kemudian zakat untuk zuhur, untuk tanaman dan buah-buahan, nisab zuhur, tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq. Lihat catatan kaki, karena Nabi mengatakan tidak ada untuk tanaman kurang dari 5 wasak baik dari koma ataupun biji-bijian sedaqatun sedaqah, yaitu zakat. Jadikanlah khomsah, dan 1 wasak adalah 60 shaq. Dan 5 wasak itu dihitung min ghairi qasrin, tanpa kulit. Kulitnya ada 2. Lianau la yukal, karena kulit itu tidak dimakan. Ma'ah bersamanya. Nah, berapa itu 5 wasak? Wahia dan 5 wasak itu mu'akkabun. Mu'akkab. Mungkin bentuk tabung tulu dal'ihi yang diameternya di masa silam sama dengan 1600 rital dirhami. Wa ma zada fa hisabi, apa yang lebih tinggal mengikuti hitungannya. Maka itu pokoknya 5 wasak dan seterusnya ke atas. Berapa besaran zakatnya? Wa fiha, dan kewajiban zakatnya jika diberi air, diberi pengairan dengan air dari bima isama, air hujan, hobi sayhi, sayhi itu sayil, atau airnya adalah air karena sayil, sayil itu air hujan, air hujan yang mengalir ya. Bukan tada hujan, nanya kalau tada hujan itu kan nunggu hujan. Kalau setahu saya, ini boleh jadi nunggu hujan atau cuma nunggu kiriman air hujan dari daerah sebelah. Biasanya sini nggak pernah kena hujan, namun ada kiriman air dari daerah sebelah. Maka zakatnya ada 1/10. Wa in zukiyat bidulabin aw natahin, maka jika diberi pengairan dengan dulab atau dengan nadahin, nadahin itu unta pembawa air, dulab lewat itu unta memang jadi diperintahkan untuk bawa air dari sumur ke sini, dari sumur ke sini bolak balik, maka zakatnya adalah 5%, nisful usul. Nah, jika sukya nisbuha bihada wa nisbuha bihada, jika setengah tanaman itu diberi air dengan tanda hujan dan setengahnya dengan mengeluarkan biaya semisal dengan unta tadi, maka zakatnya adalah 7,5%. 1/10 dibagi 4. 10 jadi 4 itu berapa masing-masingnya? Berapa? 2,5. Rubu usul tadi berapa ya? Rubu usul tadi 2,5 ya. Rubu usul 2,5. Nah sekarang itu kan rubu usul. Sekarang salah satu angka 2,5-nya kali 3. 2,5 5 kemudian 7,5. Maka zakatnya 7,5%. Bila khilaf, ini tidak ada khilaf. Jadi kalau kadang pakai hujan, kadang pakai musim, zakatnya 7,5%. Bila khilaf kata Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf dalam masalah ini kalau zakatnya. Catatkan itu nadahin unta pembawa air tadi yang membawa air minah winnahrin boleh jadi dari sungai wabirin atau sumur dengan menggunakan hewan atau harik atau menggunakan mesin. Ya jelas 5 wasak itu kalau saya mencari 5 wasak itu 575 kilogram. Lihat catatan kaki nomor 4, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang diberi air pengairannya dengan sungai wal ghaib dan mendung alias hujan usul, maka zakatnya 10 alias 10%. Jika diberi pengairan di saniyah, maka 5%. Apa itu saniyah? Hewan yang satu hewan yufa biwasitatihi alma. Ya, dengan menggunakan hewan ini, maka air itu dipindahkan dari sumur dan semacamnya. Kemudian pasal tentang zakat urut tijarah, barang dagangan. Waktu kawal urut tijarah, maka barang dagangan itu dinilai, dihitung hingga akhir haul ketika genap 1 tahun. Maka mulai dagang bulan Muharram misalnya. Maka tanggal akhir Dzulhijjah berikutnya itu dihitung. Dihitung. Dihitung barang dan uang cash yang ada. Barang yang jadi milik toko ini bukan yang titipan plus cash. Nah, ngitung barang itu pakai harga beli atau harga jual, kan beda. Disini katakan bimasturiyat bihi, dengan harga beli. Maka barang-barang yang ada di toko tadi dihitung dengan harga beli, bukan dengan harga jual, dengan harga beli. Wa yukhad min dzalika, dan yang dikeluarkan dari itu semua rubu' usul, 2,5%. Nah, apakah disyaratkan harus sampai nisab di awal dagang, nilai omset, nilai barang dan duitnya? Lihat catatan kaki nomor 5. Maka di akhir tahun barang-barang itu dihitung plus uangnya. In balaghat nisaban, jika faktornya sudah sampai nisab, pakai nisab emas atau nisab perak, sudah masuk nisab, maka wajib dizakati 2,5%. Wa in kana, meskipun di awal dagang ketika buka pertama kali akal min nisab, kurang dari 1 nisab. Wakala demikian pula in balaghathu duna nisabin, demikian juga jika sampailah urut tijarah tersebut kurang dari nisab, namun wa ma'ahu bersama si pedagang ini ada uang yang bisa untuk menggenapkan nisab. Kalau barangnya uang nisab, kurang dari nisab. Ini barang milik toko ini dihitung semua uang dari nisab. Namun uangnya ternyata genap. Karena ternyata ditambahkan jelas sampai beda nisab. Ada di sini ada zakat. Nah, gimana kalau harga barang itu naik turun? Tadi harga beli. Terus sekarang, kalau sekarang beli barang sama dulu puluhan, puluhan itu sebulan yang lewat harganya sekian, sekarang udah naik. Lihat catatan kaki halaman 120, catatan kaki nomor 1. Wa utu tidak untuk tetap bikimati ala aliyah, dan barang-barang dagang itu diperkirakan dengan harga sekarang. Artinya, seandainya orang itu beli barangnya dulu itu dengan harga 5, ya, misalnya 5 rupiah, sumar tafa'ah, kemudian naik harga pembeliannya di akhir tahun, sekarang sudah jadi khomsin, 50 rupiah, maka yang di tubirat yang teranggap adalah harga di akhir tahun. Nah, tadi dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Zakat perdagangan 2,5%. 2,5% itu bentuknya barang ataukah bentuknya uang? Jualan tempe, ya, zakatnya tempe senilai 2,5%. Lihat catatan kaki. Kemudian dikeluarkanlah 2,5%, catat kaki nomor 2. 2,5% tadi min qimati dzalik, dari nilainya, bukan dari barangnya. Beda dengan zakat ternak, zakat emas dan perak. Termasuk emas perak adalah uang kertas, uang pembayar zakat, tabungan uang kertas. Zakatnya dalam bentuk uang, tidak boleh dalam bentuk sarung, dalam bentuk ini tidak boleh. Biar duit dan dia belikan sarung dan ini zakat saya. Emas, kalau punya simpanan emas, zakatnya juga emas. Orang punya emas sekilo, 2,5% dari sekilo emas dia gram. Nah, itu yang dikasihkan. Jika gram tadi. Berbeda dengan binatang ternak wal asman, emas dan perak dan tanaman-tanaman dan buah-buahan, maka dikeluarkan dari sejenisnya barang. Sejenisnya. Tidak harus emas itu tidak harus di apa? Ada orang punya emas batangan sekilo sudah ditata. Wah, 2,5%-nya berapa ya? Dengan tata. Tidak harus sejenis. Jadi dia bisa beli. Beli emas sekadar nilai 2,5% kewajiban dia, itu yang dia bayarkan, dia serahkan kepada orang yang menerima zakat. Min jinsil ain, dari jenisnya, tidak harus ain, paham? Tidak harus apa? Natah emas, enggak. Pakai yang penting sama-sama emas, dikeluarkan dengan bentuk emas. Kalau uang ya bentuk uang. Tabungannya dolar, ya dolar. Sejenis. Meskipun enggak dolarnya yang itu, boleh jadi bukan dolar yang itu kemudian dikeluarin, diambil. Nah, ada harus ini, namun yang jelas. Dari yang lain juga boleh. Ini. Wajib dan boleh menurut Imam Abu Hanifah mengeluarkan nilai atau alias uang untuk zakat ternak, emas dan perak, tanaman-tanaman dan buah-buahan. Dan menurut Abu Hanifah boleh mengeluarkan ain, mengeluarkan benda sebagai zakat barang dagangan. Kalau Imam Abu Hanifah dikatakan Imam Hanifah orang yang jualan tempe boleh zakat tempe. Zakat tempe, ini zakat tempe saya. Namun kalau yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kebalikannya Abu Hanifah. Untuk ternak, emas perak itu harus dengan sejenis. Kalau untuk barang dagangan cukup nilai. Misalnya ini apa? Ya demikian. Atau kita baca ini. Wa masduqi jamin ma'adin dzahab wal fiddah. Dan tambang wa masduqi jamin apa yang dikeluarkan dari ma'adin barang tambang. Itu uang tambang. Namun tambangnya apa? Tambang emas dan perak. Maka dikeluarkan zakatnya sebanyak usul 2,5% filhal seketika. Begitu dapat emas. Tidak harus nunggu. Dikatakan tidak harus nunggu setahun. Wa mayyujad min rikas, sedangkan harta rikas, harta karun, maka zakatnya adalah khumus 1/5 alias 20%. Dikeluarkan filhal seketika, tidak nunggu setahun. Demikian kita akan sebutkan surah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi, ya. Habib, ada Burhan, ada Ferdiansa, ada Hasto, nggak pernah kelihatan ya Hasto. Muhammad Firdaus, oh Hasto, ya nggak kelihatan siapa teman-teman? Hah? Sugiarto, apa itu Sugiarto? Muhammad Firdaus. Nasruddin Hasan, Muhammad Rizki, ada Sugiarto, enggak ada Nofra Arya, Sandi Nur Fitri, Adi, enggak ada.